ciptaan ilahi. Segalanya telah nampak sempurna, gunung ladang air angkasa raya. Hanya satu kata yang bisa ku ujar, Maha Suci Allah Pencipta alam semesta ini. Berarah pohon di tepi jalan, sepanjang perjalanan sejuknya sampai hingga hati, membuatku bahagia. Segalanya telah nampak sempurna, gunung ladang air angkasa raya. Hanya satu kata yang bisa ku ucap, Maha Suci Allah Pencipta alam semesta ini. Gunung ladang air angkasa raya. Hanya satu kata yang bisa ku ucar, Maha Suci Allah Pencipta alam semesta ini. Berarah pohon di tepi jalan, sepanjang perjalanan sejuknya sampai hinggapi hati, membuatku bahagia. Segalanya telah nampak sempurna, gunung ladang air angkasa raya. Hanya satu kata yang bisa ku ucap, Maha Suci Allah Pencipta alam semesta ini. Lindungiku dari putus asa. Yesus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa dia jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa dia jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Biru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu? Jam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya. Hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang. Semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita. Indahnya bab permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Indahnya berpermadani taman surga, seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya cintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu. Langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Sebuah kisah masa lalu hadir di benakku, saat ku lihat surau itu menyibak lembaran masa yang indah bersama sahabatku. Sepotong episode masa lalu aku, episode sejarah yang membuatku kini merasa kebahagia dalam dirimu berubah arah langkah di hidupku. Setiap sudut surau itu menyimpan kisah. Kadang ku rindu cerita yang tak pernah hilang kenangan bersama mencari cahaya. Diriku hampa, mungkin nada salah, mungkin ku tersesat, mungkin dan mungkin lagi. Oh Tuhan, aku merasa sendiri menyepi. Ingin ku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi? Sampai kapan ku begini? Resah tak bertepi. Kembalikan aku pada cahayamu yang sempat menyala, menderang di hidupku. Perlahan ku cari mengapa diriku hampa. Mungkin ada salah, mungkin ku tersesat, mungkin dan mungkin lagi. Oh Tuhan, aku merasa sendiri menyepi. Ingin ku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi? Sampai kapan ku begini? Resah tak bertepi. Kembalikan aku pada cahayamu yang sempat menyala. Oh Tuhan, aku merasa sendiri. Aku merasa sendiri. Sampai kapan begini? Resah aku semua yang kau rasakan, kita pasti bisa. Oh kawanku, aku masih ada di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Jangan bersedih, oh kawanku, aku masih ada di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersama. Terbiasa hidup tanpa peri, namun kau ikhlas hidup bersahaja. Namun bahagia, duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Maafkan aku jika tak bisa sempurna, aku bukan lelaki yang turun dari surga. Ketulusan hatimu anugerah hidupku. Doakan langkah kita tak berpisah untuk selamanya. Duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Duhai pendamping, bagiku buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Sana nanti aku pergi.